إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة حسن الخاتمة رحمني ورحمكم الله Wabarakallahu fikum. Alhamdulillah, patut kita syukuri bahwa pada sore atau malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat dari sekian nikmat yang diberikannya, terutama nikmat yang paling besar adanya iman, nikmat Islam, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia. Nah, karena pantas kita menyandang sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga adalah sebagai amalan saleh bagi kita semuanya yang akan menjadi syafaat bagi kita pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ta'lim Masjid Husnul Khatimah rahimani wa rahimakumullah bertolak dari ucapan seorang imam Ahlus Sunnah yang tidak asing bagi kita. Beliau adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Dikatakan, فَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَ عِلْمَ أَحْكَامِ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَصًّا وَاسْتِدْلَالًا, sesungguhnya barang siapa yang mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum di dalam kitab Allah نَصًّا وَاسْتِدْلَالًا, baik secara nas ataupun pendalilannya, wa waffaqahu Allahu lil qawli wal 'amali bima 'alima minhu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk berucap dan beramal dengan yang dia ketahui dari kitabullah tersebut. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, faza bil fadilati fi dinihi wa dunyahu, maka orang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan keutamaan fi dinihi wa dunyahu, dalam agamanya juga dalam dunianya. Dan ini yang diinginkan oleh setiap orang. Dia ingin kelebihan berupa kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan untuk dirinya, baik dalam urusan agamanya juga urusan-urusan dunianya, terlebih lagi karena ini yang perih, yang paling dirasakan. Juga katanya Imam Syafi'i rahimahullah, wantafat anhu raib, dan akan hilang dari dirinya berbagai macam jenis keraguan, ragu di dalam dirinya akan hilang dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran, karena ini adalah hakikat ilmu yang sebenarnya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli hadis dan para ulama pada umumnya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwasannya al-ilmu itu adalah ma qala Allahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabah. Yang dinamakan ilmu itu adalah firmannya Allah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Yang dengan ini kata para ulama al-hadis akan menghilangkan asyakka wad-darr, berbagai macam jenis keraguan dan penyakit-penyakit di dalam hati, ujub, riya, sum'ah, hasad dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang biasanya mengganggu hati kita, maka dengan ilmu ini akan hilang, sirna. Wa tanawwarat fi qalbihi al-hikmah, dan ilmu itu akan menerangi di dalam hatinya. Nah, bertolak dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini, maka insyaallah pada pertemuan ini dan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil beberapa makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan lebih khusus lagi kita akan mengambil dari surat-surat pendek yang ada pada juz 'amma. Nah, insyaallah kita akan pelajari itu, dan termasuk surat Al-Fatihah. Namun hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena yang berkaitan dengan tafsir ini tentunya kita sudah paham bahwasannya tafsir ini banyak jenis dan coraknya, maka referensi yang akan kita bacakan untuk mempelajari makna-makna dari ayat-ayat tersebut, kita akan ambil dari kitab yang disebut dengan At-Tafsirul Muyassar. At-Tafsirul Muyassar adalah tafsir yang diringkas, tafsir yang dimudahkan. Namun ada beberapa kelebihan dari tafsir ini, sebagaimana yang disebutkan di sini, bahwasanya tafsir ini adalah tafsir yang merujuk kepada mazhab as-salafus salih. Mazhab as-salafus salih fil i'tiqad. Tentunya kalimat salafus salih ini sudah tidak asing lagi dari telinga kita. Bahwa yang dimaksud dengan as-salafus salih adalah mereka murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau yang dikenal dengan istilah khususnya dengan as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Mereka lah yang dimaksud dengan salaf as-salih, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang menerima penjelasan-penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang lafaz dan maknanya. Artinya secara nas mereka diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara membacanya yang benar seperti apa. Nah, kemudian secara istidlal, pendalilan-pendalilannya, isi kandungan dari ayat-ayat yang disampaikan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan, maka ini mencakup lafadznya juga mencakup maknanya. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka selalu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan kalimat-kalimat yang ghumul, kalimat-kalimat yang tidak difahami oleh mereka. Maksud ayat ini seperti apa? Apa maksudnya? Ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Seperti halnya riwayat-riwayat membacanya saja, itu merujuk semuanya kepada Rasulullah SAW dan dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Tentunya yang paling penting isi dari makna kandungan ayat-ayat tersebut tidak mungkin ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Demikian para sahabat mengambil ini dari Rasulullah SAW. Nah, dan ini kita patut syukuri juga bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan ayat-ayat tersebut untuk dipahami, tinggal jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal bin muddakir. Sungguh telah kami mudahkan ayat-ayat ini untuk diambil pemahamannya, untuk difahami, untuk ditadabburi. Pertanyaannya, fahal min muddakir, adakah yang mau untuk mengambil pelajaran itu? Nah, berarti tinggal kepada kita semuanya jawabannya. Apakah kita mau mempelajari ayat-ayat tersebut sehingga kita tahu tentang ayat yang kita baca? Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan tafsir ini mendahulukan pendapat-pendapat yang sahih dari tafsir bil ma'thur ala ghairihi. Meskipun nanti kita akan lihat bagaimana tafsir ini ringkas menerangkan ayat-ayatnya, karena memang menuju kepada maksud dari kandungan yang ada pada ayat-ayat tersebut. Nah, tapi hal tersebut bukan berarti tidak merujuk kepada tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Tapi tafsir ini betul-betul mendahulukan atau mengedepankan, keterangan-keterangan yang sahih dari tafsir bil ma'thur. Karena tafsir ini, sebagaimana telah kita ketahui, sejak berhentinya zaman sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka seperti tadi dikatakan, ketika mendapatkan ayat-ayat yang susah untuk dipahami, mereka langsung merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tafsiran-tafsiran mereka itu seperti yang diterima langsung oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berhenti zaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an, muncul generasi tabi'in. Muncul generasi tabi'in. Maka dari generasi ini muncul atau mulai mereka menambahkan kalimat-kalimat yang membantu penjelasan mereka untuk umatnya di zaman itu ketika menerangkan kalimat-kalimat yang susah untuk difahami. Nah, dan terus bergulir madrasah-madrasah tafsir ini sehingga terkenal adanya berbagai macam corak tafsir. Karena waktu itu muncul beberapa ulama yang memang menonjol dari bidang-bidang tertentu. Ada yang menonjol dari bidang fikih, maka mengambil saripati dari Al-Quran itu bab-bab yang berkaitan dengan fikih, dan yang sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur tadi adalah tafsir yang mencakup ma ja'a fil Qur'ani nafsihi minal bayani wa tafsir li ba'di ayatihi. Tafsir yang mencakup penjelasannya dari Al-Quran itu sendiri, yang dikenal dengan tafsir Al-Quran bil-Quran. Jadi ini yang dimaksud dengan tafsir bil-ma'thur. Wa yashmalu ma nuqila 'anil Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. juga mencakup apa yang telah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika menjelaskannya itu merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kendati tidak disebutkan secara rinci dalam tafsir ini riwayat-riwayat tersebut. Nah, karena nanti ini rujukannya bisa kembali kepada tafsir yang terkenal dari sisi tafsir bil ma'thur ini, seperti tafsirnya Imam At-Tabari rahimahullah, atau tafsirnya Imam Al-Baghawi, atau tafsirnya Al-Imam Abul Fida Ibn Kathir rahimahumullah. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah sebagai tafsir yang mempunyai keunggulan dibandingkan tafsir-tafsir yang lainnya dari sisi tafsir bil ma'thur, maka rujukan-rujukannya apa yang dijelaskan dalam kitab ini bisa merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang tadi disebutkan, karena di situ mencakup nukilan-nukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nukila 'an sahabati radhiyallahu anhum alladziina syahidu at-tanzil. Juga yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang mencakup penjelasannya perkataan-perkataan sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka itu syahidu at-tanzil, artinya menyaksikan turunnya ayat ketika itu. Bahkan tidak jarang bahwa ayat-ayat yang diturunkan itu berkenaan dengan kasus-kasus para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis seperti ini, kemudian ada masalah yang muncul dari sahabat, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak tahu jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam. Ketika terdiam lama, biasanya ada tanda-tanda yang mereka ketahui akan turunnya ayat dari langit. Nah, ini makanya para ulama mengisyaratkan bahwasanya sahabat ini adalah orang-orang yang syahidu, syahidu tanzil, menyaksikan langsung turunnya ayat tersebut, sehingga mereka sangat tahu tentang isinya, kandungannya. Sehingga yang didahulukan dalam tafsir ini adalah selain yang tadi, adalah perkataannya atau pendapatnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang menyaksikan turunnya ayat itu, wa arafut tanwil ta'wil, dan juga mereka yang sangat paham tahu tentang tafsirnya, penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nuqila 'an tabi'in, selain itu juga yang dinukil dari tabi'in, yakni murid-muridnya sahabat yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka nahalu min madrasatin nubuwwati 'an sahabatil mufassirina nabighin. Mereka adalah orang-orang yang langsung mengambil ilmunya dari sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dari kalangan ahli tafsir. Nah, maka inilah di antara karakteristik-karakteristik tafsir ini, sehingga kita nanti tidak akan terlalu mendengar banyak penukilan-penukilan riwayat seperti yang kita temukan dari kitab Ibnu Katsir misalnya. Di situ banyak disebutkan riwayat-riwayat, tidak hanya satu, Ibnu Katsir menukil riwayat-riwayat sahabat na'am radhiyallahu anhum jami'an. Tapi di sini kita akan langsung mengambil isi atau penjelasan dari ayat per ayat yang disebutkan. Ayyuhan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung pada kalimat al-isti'adah. Al-isti'adah adalah kalimat a'udzu billah minasyaitonir rajim. Atau boleh pula dengan riwayat yang lain, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim, ditambah min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Nah, itu yang disebut dengan al-isti'adah. Qala syara'a Allah ta'ala li kulli qari'in lil Qur'anil 'adzim an yasta'idha billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan setiap yang membaca Al-Qur'an untuk beristi'adah, yakni untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau disebutkan syariat, disyariatkan berarti ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Ini adalah salah satu dalil bahwasannya ketika membaca Al-Qur'an kita disyaratkan untuk membaca atau disyariatkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika li'anna al-Qur'ana al-Karima hidayatun lin-nasi wa shifaa'un lima fis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk membaca isti'adzah ketika membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah sebagai hidayah yang akan memberikan petunjuk kepada manusia. Orang yang membacanya akan diterangi hatinya sehingga dia bisa melihat al-haq dari yang batil, atau bisa melihat al-batil dari yang al-haq, sehingga dia tahu mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia ikuti, mana yang harus dia jalani. Wasifa'un lima fis sudur, dan Al-Qur'an ini juga adalah obat untuk berbagai macam penyakit yang ada pada dirinya, yang ada pada hatinya. Karena demikian adanya syaitan, ya, sebagaimana kita ketahui adalah sebab syurur wa dalalat, sementara syaitan adalah sebab utama yang akan mendatangkan kejelekan-kejelekan dan kesesatan-kesesatan. Syaitan akan senantiasa menghalangi seseorang untuk membaca Al-Quran agar dia tidak mau membacanya. Ketika masih bisa melawan dan dia bisa memegang Al-Quran, syaitan terus akan tetap masuk agar dia tidak punya konsentrasi sedikit pun, hanya ingin ngalap berkah saja ketika membaca Al-Quran. Tidak merenungi maknanya, tidak melihat apa yang di ajarkannya dalam ayat-ayat yang dia baca. Nah, sehingga kejelekan-kejelekannya masih tetap ada pada dirinya. Setelah baca Quran dia masih tetap menginjak sesuatu yang sesat. Ini syaitan akan terus berusaha seperti itu. Membaca Al-Quran sampai 1 jam, 2 jam, bahkan 1 kali majlis Al-Quran ditamatkan khatam. Namun jangankan setelah membaca, di tengah-tengah membaca Al-Qurannya saja orang ini ada dalam dolal, ada dalam kesesatan. Ini tidak mustahil syaitan akan mengendalikan orang itu seperti itu. Maka amarallahu subhanahu wa ta'ala kulla qari'in lil-Qur'an an yatahassana bihi subhanahu wa ta'ala minasyaitonir rajimi wa wasawisihi wa hizbihi. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan setiap yang akan membaca Al-Quran itu untuk membentengi dirinya. Artinya untuk meminta benteng. Benteng biasanya digunakan untuk melindungi seseorang dari serangan-serangan musuh. Yatahassan dari kalimat hisnun. Hisnun itu benteng, untuk meminta benteng kepada Allah. Artinya untuk berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari bisikan-bisikan syaitan yang akan membawa seseorang kepada kesesatan. Nah, wa ijma'u al-ulama'u 'ala anna al-isti'adzata laysat min al-Qur'anil Karim. Adapun secara kedudukan isti'adzah itu sendiri, para ulama sepakat bahwasannya at-ta'awudz ini atau isti'adzah ini tidak termasuk ayat Al-Qur'an. Sehingga dalam mushaf-mushaf kita tidak menemukan kalimat itu ditulis di dalam Al-Qur'an. Qala wa ma'na a'udzu billahi astajiru wa atahassanu billahi wahdahu. makna kalimat a'udzu billah adalah astajir wa atahassan, aku memohon perlindungan. Artinya meminta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minasyaitan ay min kulli 'aatin mutamarridin minal jinni wal insi yusrifuni 'an ta'ati rabbi wa tilawati kitabihi. Ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini berarti kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap setan yang akan mengganggu dirinya, baik dari kalangan jin dan manusia, ya, dari kalangan jin dan manusia yang akan memalingkan aku dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memalingkan aku dari membaca Al-Qur'an. Ya, diingatkan bahwasanya syaitan itu minal jinnati wan nas. Jadi jangan berpikir ketika kita membaca Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang terbayang adalah setan yang tidak terlihat. Mungkin setan yang terlihat yang di samping kita, mungkin masih ngajak ngobrol, kemudian kita akhirnya pegang Quran, sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim Al-Qur'an, ya, ngobrol, akhirnya lupa baca Quran. Atau dari kalangan istri kita, karena itu manusia. Anak kita, karena itu manusia. Bapak kita, karena itu manusia. Nah, syaitan ketika kita tidak berhasil untuk dirasuki, dia masuk kepada kita untuk mengganggu konsentrasi kita, dia masuk kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian ada rikuh ketika dia bertanya, kita enggak jawab, enggak enak, orang ini kenal, orang ini kita hormati. Nah, akhirnya enggak terasa itu juga merupakan sebuah tipuan. Nah, dari syaitan, sehingga yang tadinya kita ingin pelajari Al-Qur'an akhirnya tidak bisa. Sampai kepada membaca Al-Qur'an, apalagi untuk memahami isi dari Al-Qur'an. Sehingga ini penting untuk dibaca oleh seseorang ketika dia ingin membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, untuk membaca isti'adah a'udhu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang akan memalingkan aku dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mengganggu untuk membaca kitab Allah Al-Karim Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk kepada surat Al-Fatihah. Sumiyat hadhihi suratu bil-Fatihah. Surat yang sudah kita hafal surat ini, nah, dinamai surat Al-Fatihah. لأنه يفتتح بها القرآن العظيم. Karena dengan surat inilah Al-Quran dimulai. Jadi antara nama surat ini disebut Al-Fatihah karena surat ini membuka Al-Quranul Azim. Atau nama yang lain juga disebut Al-Matani. Kalau Al-Matani ini karena surat ini dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat sholat. Rakaat pertama dibaca Al-Fatihah, rakaat kedua dibaca Al-Fatihah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi-fatihatil kitab. Hatta ketika berjamaah pun, nah, makmum untuk Al-Fatihah diharuskan membaca surat Al-Fatihah. Nah, disebut Al-Matani karena ini diulang-ulang. Atau surat ini terkenal juga dengan Ruqyah. Ya, Ar-Ruqyah. Kenapa? Karena surat ini bisa digunakan untuk meruqyah. Tentunya dengan cara-cara yang syar'i. Kita ingat pada kisahnya Al-Ladir. Al-Ladir itu adalah seorang ketua kampung yang kena sengatan binatang buas, hampir saja mati. Biidznillah, qadarullah, ketika itu lewat para sahabat yang mau bertani, tidak diterima. Qadarullah bersamaan dengan terjadinya musibah yang terjadi pada ketua mereka. Sudah diobati dengan ini dan itu, enggak berhasil, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka mencoba-coba untuk mendatangi kelompok sahabat yang tadi lewat. Dimintalah sahabat untuk mengobatinya, barangkali ada di antara mereka yang bisa. Dan salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, nah, menyembuhkannya. Dan ketika menyembuhkannya, nah, ketika itu beliau ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan surat Al-Fatihah biidznillah. Ketika itu orang yang sakit tersebut seolah-olah tidak pernah merasa sakit sedikit pun, sembuh total. Sampai akhirnya mereka mendapatkan jamuan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebutkan, tidak tahukah kalian bahwa itu adalah ruqyah? Nah, sehingga para ulama juga menyebutkan bahwa surat ini diantaranya adalah ruqyah. Nah, namun demikian keutamaan yang terdapat dalam surat ini tidak berarti surat ini boleh dipakai keutamaan-keutamaannya tanpa ada syariatnya dari agama, dari Allah dan Rasulnya. Tetap harus beranjak dari dalil-dalil yang ada, yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sahabat-sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga seorang syekh yang bernama Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di antara salah satu kekeliruannya adalah ketika seseorang berdoa atau dalam kondisi-kondisi tertentu, setelah mengucapkan doanya atau setelah menyebutkan zikirnya, dia menyebutkan, kata Syekh rahimahullahu taala, al-fatihah, yang maksudnya adalah menyuruh jemaah untuk membaca al-fatihah, ya, gerendam semuanya membaca al-fatihah. Maka kata beliau rahimahullahu taala, yang seperti ini tidak datang contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang setiap saatnya tidak pernah terlewatkan majlis seperti ini bersama para sahabat. Doa-doa beliau selalu datang kepada para sahabat. Majlis zikirnya selalu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika itu masa-masa turunnya ayat Al-Qur'an, yang ketika itu banyak penjelasan-penjelasan beliau kepada para sahabat tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tapi di sela-sela ayat pertemuan itu atau di akhir acara-acara zikir beliau dengan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tidak pernah ternukil dari para sahabat yang mengatakan, nah, seperti itu. Sehingga kata Syekh, salah satu di antara kekeliruan adalah ketika mereka menjadikan Al-Fatihah seperti itu. Nah, kendatipun keutamaan yang dimiliki oleh surat tersebut. Kemudian masuk kepada ayat pertama yang di sini disebutkan, bahwa ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, biasanya terjemahnya bismi itu apa? Dengan menyebut nama Allahi, Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Itu biasa kita terjemahkan. Maksud dari ayat ini Bismillahirrahmanirrahim adalah abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Aku memulai membaca Al-Qur'an ini dengan nama Allah, musta'inan bihi, dan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengandung apa? Isti'anah, karena ba yang di sini yang disebutkan dalam kalimat bismillah ini adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dengan membaca bismillah berarti kita memohon pertolongan. Sehingga seluruh amalan-amalan sebetulnya adalah harus dimulai dengan bismillah. Karena mengandung pertolongan Allah. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya tidak ada kebaikan atau satu jenis pun ketaatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya ketaatan itu berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kepiawaian kita dalam apa yang kita lakukan, bukan, tapi semuanya adalah li'anatillah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullu amrin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Diingatkan juga oleh Rasulullah sallallahu bahwasanya setiap amalan yang tidak hukamakala alaihi salatu wasallam, yang tidak disebut di situ bismillah, maka akan terputus. Penting untuk mengawali segala yang kita lakukan berupa ketaatan itu dengan bismillah. Abtadi'u qira'atal Qur'an bismillahi musta'inan bihi. Aku mulai membaca Al-Quran ini dengan menyebut nama Allah, musta'inan bihi, dan meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian dalam kalimat itu disebutkan Allahi. Allahi ini adalah alamun, alar Rabb. Alamun, alar Rabb adalah nama Allah. Jadi Allah yang kita sembah punya nama. Namanya adalah Allah. Itu diantaranya. Karena nama-nama Allah itu banyak. Ya. Nama-nama Allah itu banyak. Allahi alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'budu bihaqtin duna siwa. Dan Allah ini adalah nama untuk Rabb Jalla wa ala tabaraka wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Duna siwahu, tidak yang lainnya. Itu Allah. Jadi selain Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun banyak orang yang menyembah, tapi tidak punya hak. Tidak punya hak untuk disembah. Ya itu kan orang-orang itu banyak yang menyembah Allah, berarti itu juga bisa dibilang Tuhan. Ya boleh, bisa dibilang Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Memang kita tidak menyangka ada Tuhan selain Allah. Tapi tidak berhak untuk disembah. Nah, yang berhak untuk disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sikap kita ketika itu bukan mengakui adanya dan benarnya. Sikap kita mengetahui dan mengakui itu adalah kebatilannya. Tuhan-Tuhan tersebut disembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan umatnya ketika itu. Mereka mengatakan, kafarna bikum. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Ini yang dimaksud bahwasanya mereka kaumnya Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengatakan إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari sembahan-sembahan kalian selain Allah. Artinya yang tidak berlepas diri dari Ibrahim dan kaumnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasannya mereka itu bukan saja menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya tidak ada sedikit pun untuk diibadahi, karena tidak ada keistimewaan sedikit pun. Meski orang menganggapnya itu adalah istimewa, meski orang itu menganggapnya adalah sesuatu yang punya kelebihan-kelebihan, bahkan kalau tidak berlebihan disebutkan punya kekuatan-kekuatan ilahiyah, tapi kendati pun seperti itu, maka tidak ada hak sedikit pun. Bahkan na'udzubillah, kalau kita ditakdirkan ketemu dengan dajjal sekalipun, bahwa dajjal ini akan memperlihatkan kemampuannya seperti Allah. Nah, Dalam sebuah riwayat itu diceritakan bahwasannya yang disebut dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar yang nanti turun di saat akan sudah dekat dengan hari kiamat, itu ketemu dengan Dajjal. Dan Dajjal berupaya untuk mengkufurkan Al-Mahdi ini sampai dibelah dua. Setelah itu mati, kemudian dihidupkan kembali biiznillah, dengan izin Allah hidup kembali. Sampai kata Dajjal, sekarang kamu percaya aku adalah Allah, maka berimanlah kepadaku. Kata Al-Mahdi, semakin meyakinkan aku bahwa engkau adalah Dajjal. Nah, akhirnya dia pergi, dan Allah Subhanahu wa taala dalam masa-masa itu menurunkan juga Nabi Isa alaihi salam, kemudian membunuh Dajjal tersebut. Nah, hatta Dajjal, tidak ada yang lebih sakti daripada Dajjal, tidak ada hak untuk disembah. Maka kita harus hati-hati kepada keramaian-keramaian orang yang menganggap itu adalah benda-benda yang keramat atau sesuatu yang sehingga kita terjerumus kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa huwa aqsu asma'illahi subhanahu wa taala wa la yusamma bihi ghairuhu subhanahu wa taala. Dan kalimat Allah, nama Allah ini adalah nama yang khusus untuk Allah saja, yang selainnya tidak boleh dinamai dengan nama Allah. Nah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang disebut dengan basmalah, ada Ar-Rahmanirrahim yang tadi kita terjemahkan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman ini maksudnya adalah Dzirrahmatil 'Ammah, zat yang memiliki rahmat yang umum, yang mencakup umum. Alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalq, di mana kasih sayangnya ini mencakup seluruh makhluk Allah. Yang kafir dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan saja orang-orang yang beriman ya. Tapi Ar-Rahim ini bil mu'minin, khusus tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali hanya kepada orang-orang mukmin. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga adalah ismani min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ini pula termasuk kepada nama-nama Allah. Jadi selain Allah, nama yang dimilikinya untuk sesembahan kita ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga dalam doa kita disunnahkan berdoa dengan asma Allah. Ya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asma, berarti tidak punya satu. Asma'ul husna, nama-nama yang baik banyak yang Allah sebutkan, itulah nama-nama Allah. Yang tidak Allah sebutkan, kita tidak boleh membuat nama-nama tersebut. Ini nanti hubungannya dengan iman kepada Allah dalam sisi asma dan sifat. Bahwa kita hanya beriman bahwa ini adalah nama, ini adalah sifat, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau yang sahih. Nah, dan ini adalah di antara namanya Ar-Rahman. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ya Rahman irhamna, misalkan. Ya Rahman, wahai Zat yang Maha Rahman, wahai Allah yang namanya Rahman, berikanlah kami rahmat atau rahmatilah kami. Ya Rahim irhamna, ya Ghaffar ighfir lana, ya Wahhab hab lana min ladunka salihan. Nah, itu kita diantaranya berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut juga wasilah kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana nama-nama tersebut, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim, ini mengandung makna bahwa kita menetapkan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yaliku bijalalihi, yang layak dengan kemuliaan Allah. Jadi tidak bisa disamakan kasih sayangnya Allah dengan kasih sayangnya yang ada pada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang lain, ya laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Berapa? Sudah waktu Isya. Jadi demikian ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Sepertinya kita harus cukupkan dulu sampai di sini karena waktu Isya sudah hampir masuk. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.